إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, masih kita membicarakan tentang masalah perbintangan atau ilmu nujum dan haramnya ilmu nujum, yakni ilmu yang mengatakan bisa menebak satu kejadian dengan melihat perjalanan-perjalanan bintang, atau bisa menebak nasib seseorang dengan melihat bintang-bintang. Ini ikhwan fillah na'azakumullah adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menciptakan bintang bukan untuk itu. Berkata al-musannif, khalaqallahu hadhihi an-nujum li thalas. Disebutkan dalam riwayat yang kemarin bahwa bintang-bintang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk tiga perkara. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 67, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lis-syayatin. Sungguh kata Allah, aku telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut rujuman lis-syayatin. Berarti di sini kita mendapatkan dua. Mendapatkan pengetahuan bahwa bintang diciptakan oleh Allah untuk menghiasi langit. Walaqad zayyanna, sungguh kami telah hiasi langit. Yang kedua adalah untuk lempar syaitan. Rujuman lisyayatin. Yang kedua. Sedangkan dalam ayat lain, dalam surat An-Nahl ayat 16. Allah katakan, wa'alamat wabin najmihum yahtadun, dan sebagai tanda-tanda, dan mereka dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk jalan. Berarti bintang-bintang selain fungsinya adalah sebagai hiasan langit, yang kedua sebagai pelempar syaitan, maka yang ketiga adalah untuk menentukan arah jalan, mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan. Sehingga ketika mereka manusia berjalan di lautan misalnya, atau di padang pasir, mereka tidak tahu arah, maka mereka menunggu bintang-bintang. Ketika muncul bintang-bintang, maka mereka bisa melihat bintang ini menandakan arah timur, ini adalah arah barat, dan seterusnya. Ya ani ikhwan fillah na'azakumullah. Allah katakan fungsi bintang ini tiga. Maka dikatakan barang siapa yang memfungsikan atau menganggap ada fungsi-fungsi lain, maka berarti dia telah menyelisihi apa yang Allah katakan dalam ayatnya dalam Al-Quran. Bahwa bintang-bintang Allah ciptakan adalah untuk menghiasi langit, untuk melempar syaitan, dan untuk memberikan petunjuk arah timur, arah barat dan seterusnya. Wa fihi isyarah ila anna an-nujum fis sama'id dunya, dan ada isyarat pula di dalam ayat ini, walaqad zayyanna as-sama'ad dunya, sungguh aku telah hiasi langit dunia. Berarti bintang-bintang itu di langit dunia, langit yang terdekat dengan kita. Sebagaimana diriwayatkan oleh Marduyah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala amma as-sama'ud dunya fa inna Allah khalaqaha min dukhan, adapun langit dunia Allah ciptakan dari asap. Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira, dan Allah jadikan padanya pelita-pelita dan qamaran munira. Pelita-pelita adalah bintang-bintang, sedangkan qamaran munira adalah bulan yang bercahaya. Wa zayyannaha bimasabih, Allah jadikan sirajan sepertinya matahari, dan kemudian Allah jadikan bulan, dan Allah jadikan pula masabih. Wa zayyanaha, Allah hiasi langit dunia tersebut dengan bintang-bintang. Wa ja'alaha rujuman lisyayatin, dan Allah jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar-pelempar syaitan. Wa hifdhan min kulli syaitanir rajim, untuk menjaga dari syaitan-syaitan yang terkutuk. Maka ikhwani fillah a'azakumullah, berarti yang sejauh mata memandang kita ini itu masih langit dunia, sedangkan di atasnya masih ada sekian langit lagi. Ikhwani fillah a'azakumullah, dengan ini kita meyakini Allahu Akbar, kita meyakini Allah Maha Besar. Makhluk-makhluknya saja seperti itu besarnya. Yang dikatakan di sana Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bintang, Allah ciptakan matahari dan bulan, itu di langit pertama atau di langit yang terdekat dengan dunia, atau dikatakan sama ad-dunya, langit dunia. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, di samping itu kita dapatkan pula faedah bahwa bintang ini dikatakan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa bintang-bintang itu untuk pelempar syaitan dan untuk menjaga dari syaitan. Karena syaitan dari kalangan jin, mereka kadang-kadang suka yastariqus sam'a, suka mencuri-curi berita langit. Dan pernah diriwayatkan riwayatnya di dalam kajian ini, ini kajian tauhid, bahwa syaitan diriwayatkan atau jin-jin tadi bertumpuk-tumpuk dan sampai ke atas, dan kemudian mencuri pembicaraan-pembicaraan malaikat. Maka dilempar dengan bintang-bintang tadi, dengan meteor-meteor. Ada yang terkena dalam keadaan belum menyampaikan, ada yang terkena dalam keadaan sudah menyampaikannya kepada setan yang di bawahnya, dan setan yang di bawahnya menyampaikan kepada yang di bawahnya lagi, sampai diberikan kepada kahin, kepada dukun. Maka dukun, maka setan-setan tadi memberikannya dan menambahnya 100 kedustaan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, satu kalimat yang mereka curi ditambah dengan 100 kedustaan yang mereka bikin. Sanad yang paling jelek dari pendustaan-pendustaan-pendustaan-pendusta. Dari pendusta kepada pendusta kepada pendusta. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka Allah lempar mereka dengan bintang-bintang tadi. Di dalam ayat tadi dikatakan wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, dan sebagai tanda-tanda dan sebagai bimbingan bagi orang yang berjalan. Dikatakan di sini maknanya alamat adalah dalalat alal jihad, yang menunjukkan arah-arah. Ayahtadi bihan nas fi dzalik, yakni manusia bisa mendapatkan petunjuk arah dengan bintang-bintang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujum litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr, dan Allah menjadikan untuk kalian bintang-bintang agar kalian mendapatkan petunjuk jalan di kegelapan daratan dan lautan. Di kegelapan lautan ataupun di kegelapan daratan bisa mendapatkan petunjuk dengan bintang-bintang. Dan tentunya yang dimaksud di sini tahtadu adalah masalah arah. Aili ta'rifu biha jihad qasdikum, yakni agar kalian mengetahui arah perjalanan kalian. Walaisal murad an yahtadu biha fi ilmil ghaib, bukanlah yang dimaukan adalah memberikan bimbingan terhadap ilmu ghaib. Ada yang memakai dalil ini untuk perdukunan. Bayangkan, dukun pakai dalil, pakai ayat. Loh, kami itu menebak-nebak nasib, menebak-nebak ini, menebak kejadian-kejadian itu dengan bintang-bintang, dengan perjalanan bintang. Dan memang Allah ciptakan bintang untuk tanda-tanda, katanya. Ini ayatnya. Coba kamu baca. Kalau bacanya terjemah saja, untuk tanda-tanda agar kalian dapat petunjuk. Iya, ya. Karena dia mendapatkan hanya pada terjemahan dan ditafsirkan oleh dukun. Tafsir seorang dukun. Bahwa itu maksudnya ada tanda-tanda kejadian. Mau kejadian ini ada tanda-tanda di bintang. Mau kejadian musibah itu ada tanda-tanda di bintang. Maka kita cari dan kita adalah ahlinya untuk melihat, memperhatikan pergerakan bintang dan apa tanda-tanda yang dimaksud. Wallahi kadzabun. Mereka adalah kadzabun. Mereka adalah pendusta-pendusta. Karena Allah menyatakan dengan tegas dalam Al-Quran, tidak ada yang mengetahui hari esok kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan la ya'lamul ghaib illallah, tidak ada yang mengetahui yang ghaib kecuali Allah. Allah lah yang alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah yang mengetahui yang ghaib dan tidak pernah menampakkan hal-hal ghaib pada siapapun. Kepada nabi pun sesuatu atau sebagian kecil Allah beritahu dan yang lain tidak Allah beritahu. Setelah itu tidak ada. Setelah Rasul. Maka dukun-dukun tadi kadzab, pendusta besar ketika mengatakan aku bisa menebak. Apalagi ketika mengatakan aku mengambilnya dari bintang karena bimbingan Al-Quran begini. Itu lebih dusta lagi. Akdzabul kadzabin, sedusta-dusta para pendusta. Maknanya alamat yang Allah katakan dalam Al-Quran. Maknanya kalimat litahtadu, agar kalian mendapatkan bimbingan dan petunjuk. Yani bimbingan arah dan petunjuk arah. Mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan. Sehingga tahu jihad qasdikum. Bukan ilmu tentang kegaiban-kegaiban. Seperti yang diyakini oleh para ahli nujum. Atau menebak-menebak kejadian. Seperti apa yang dikatakan oleh para dukun-dukun. Waqad taqaddama wajhu butlanih. Dan sudah lewat sisi bantahannya yang menunjukkan batilnya mereka. Wa annahu la haqiqata lahu. Dan bahwasannya itu tidak ada wujudnya. Berarti kalimat kosong, dusta yang tidak bermakna apa-apa. Maka kata ucapan salaf tadi, man ta'awwala fiha ghairu dhalik. Maka barang siapa yang menganggap, menakwilkan bintang-bintang tadi selain tiga, selain untuk hiasan langit, selain untuk petunjuk jalan arah, selain untuk pelempar syaitan, maka mereka adalah orang-orang yang sesat. Berarti za'ama fiha ghaira ma dzakarallah, berarti mengaku-ngaku apa yang tidak diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengaku-ngaku sesuatu yang tidak ada dalam Quran, berarti berbicara tanpa ilmu. Za'ama syai'an ma anzalallah bihi min sultan, berkata sesuatu tanpa ada bukti dari Allah yang Allah turunkan padanya. Wa adha'a nasibahu min kulli khair, berarti dia menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan. Li'anna syughl nafsihi bima yadurruhu wa la yanfa'uhu. Karena dia tersibukkan atau syaghala nafsahu, menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang justru akan merusak, tidak akan membawa kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Nusallatu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma hamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.